Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang masa iddah. Kata beliau rahimahullah, babul iddah. Bab iddah. Ya, dalam pembahasan iddah ini ada 17 pembahasan yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah definisi iddah. Iya. Iddah dikasrah ainnya. Ya. Itu dari kata ad. Dari kata ad yang bermakna menghitung. Mendetailkan hitungannya. Iya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sungguhnya iddah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Maka iddah di sini bermakna apa? Jumlah. Ini iddah dari definisi bahasa. Adapun dari definisi istilah, iddah itu apa? Iddah itu adalah sebuah penamaan, sebuah masa penungguan seorang istri menunggu di dalamnya. Iya. Seorang istri menunggu di dalamnya. Baik. Jadi iddah adalah sebuah masa penantian seorang istri, dia menunggu. Iya. Dilarang ia menikah di masa itu. Nah, ini setelah terjadinya apa? Firaq, perpisahan dengan suami, atau setelah wafatnya suami. Baik, dan ini akan lebih jelas nanti di dalam uraian iddah-iddah tersebut. Ya. Jadi iddah ini masa penantian ya. Kalau dikatakan si perempuan di masa iddah, artinya dia di masa menunggu. Dan di masa menunggu itu, dia belum boleh apa? Belum boleh menikah. Iya. Baik. Penetapan iddah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan yang ditalak mereka menunggu untuk dirinya 3 kali quru', 3 kali haid. Iya. Dan tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, Allah berfirman wal ladina yatawaffawna minkum faidaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Ada orang-orang yang ditinggal mati di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya menunggu 4 bulan 10 malam. 4 bulan 10 malam. Ya, dan tentang iddah perempuan yang tidak bisa haid lagi serta perempuan yang belum haid juga perempuan hamil, Allah berfirman wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Para perempuan yang sudah putus asa haid dari istri-istri kalian. Maksudnya ini perempuan yang sudah tua dan semisal dengan itu. In irtabtum, kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Iddah mereka 3 bulan. Wallai lam yahidna. Demikian pula perempuan yang belum haid karena masih kecil, dia belum haid, iddahnya juga 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadha'na hamlahunna. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Jadi ini 3 ayat terdapat di dalamnya penjelasan iddah untuk 5 orang perempuan. Iya. Perempuan yang ditalak dalam keadaan dia tidak hamil, sudah didukhul. Dan yang kedua, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ayat yang ketiga, 3 orang perempuan sekaligus diterangkan. Perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi karena sudah tua. Ya. Semisal juga perempuan yang sudah diangkat rahimnya. Demikian pula diterangkan perempuan yang keempat, yaitu perempuan yang masih kecil, belum haid. Dan yang kelima adalah perempuan yang dalam keadaan hamil. Baik, ini 3 ayat ya. 3 ayat menjelaskan apa? Tentang iddah. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan tentang iddah-iddah pada sejumlah pembahasan. Iya. Diterangkan iddah ya perempuan yang bebas, juga diterangkan iddah budak seperti Barirah. Ya. Apa namanya? Diterangkan iddahnya Barirah setelah dia apa? Setelah dia bebas. Ya. Dia dikatakan beriddah tiga kali haid. Ya. Dan selainnya dari hadith-hadith yang insyaAllah ta'ala akan datang bersama kita sebagiannya. Dan sepakat para ulama tentang ketentuan adanya iddah ini. Iya. Dan disyariatkannya iddah ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah memastikan rahim itu kosong. Agar supaya tidak terjadi percampuran nasab. Iya. Percampuran nasab. Dan di antara hikmah dari iddah, ini pembahasan di masalah rujuk. Itu masa penantian. Ya. Diharapkan mudah-mudahan terjadi apa? Rujuk di dalamnya. Ya, sebab suami kadang dia melakukan perbuatan, dia tidak sadar bahwa dirinya keliru. Maka di masa penantian ini mungkin dia berubah pikiran. Ya, dan mungkin juga si istri ya, sebelum talak dia merasa dirinya yang benar. Ya, tapi setelah berlalu, ya baru dia menyadari bahwa ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Ya, sebab memang biasanya setelah berpisah itu, barulah perasaan-perasaan muncul. Seorang bisa berpikir lebih apa? Lebih jernih. Ya. Karena itu di belakang syariat adanya iddah ini, dibolehkan dia rujuk dan ini kebaikan untuk keduanya. Nah, dan di masa iddah ini juga terdapat penjelasan besarnya hak seorang suami. Di mana ketika dia berpisah dengan istrinya, ya ada hukum-hukum yang terkait dengan ikatan pernikahannya, bukan perkara yang dianggap berlalu begitu saja. Iya. Baik. Dan banyak lagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain dengan syariat adanya iddah ini. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini ya terangkan beberapa ketentuan seputar masalah iddah. Nah. Baik. Kata beliau wala iddata 'ala man faraqaha zawjuha fil hayati qabla al masis wal khulwah. Ini pembahasan yang pertama ya. Ketentuan iddah pada selain istri yang ditalak sebelum dukhul. Iya. Dan yang disentuh. Nah. Harusnya selainnya itu dihapus ya. Jadi ketentuan iddah pada istri yang ditalak sebelum dukhul dan belum disentuh. Kata beliau siapa tidak ada iddah ya. Tidak ada iddah terhadap siapa yang terhadap perempuan yang difiraq oleh suaminya di masa hidup suami sebelum dia disentuh dan sebelum apa? Sebelum berkhulwat dengannya. Ya, perhatikan bahasa Ibnu Qudamah ya, detail ya. Ya, tidak ada iddah bagi istri yang ditinggal oleh suami di masa hidup. Jadi kalau misalnya si istri belum dukhul, kemudian suami meninggalkannya karena mati, ada iddahnya atau tidak? Jawabannya ada iddahnya. Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh apa? Oleh suami. 4 bulan, 10 malam. Ya. Baik. Kalau dia belum disentuh, belum didukhul, ya, dan suaminya memfiraknya dalam keadaan suami hidup, maka di sini tidak ada iddahnya. Tidak menjalani apa? Tidak menjalani iddah. Baik. Iya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di qaulillahi taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuha fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi apabila kalian menikahi para perempuan mukminat, kemudian kalian mentalaknya sebelum menyentuhnya, ya sebelum menyentuhnya maksudnya sebelum jima, maka kalian tidak ada iddah yang terhitung untuk mereka. Ya, maka ini ayat tegas ya, bahwa kalau si istri ditalak oleh suami di masa suami masih hidup, maka tidak ada iddah bagi istri tersebut apabila talaknya sebelum apa? Sebelum duhul. Adapun kalau sebelum duhul tapi ia ditinggal mati oleh suaminya, maka ini iddahnya berapa? Hah? Iddahnya adalah 4 bulan 10 malam sebagaimana umumnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, setelah itu Ibnu Qudama menjelaskan di sini 4 golongan perempuan yang menjalani iddah secara global. Ya. Beliau sebutkan 4 orang ya. Beliau terangkan dulu secara global. Kata beliau, wal mu'taddat yang qasimna arba'at aqsam. Perempuan-perempuan yang beriddah itu terbagi berapa? Terbagi 4. Iya. Dan pembagian 4 oleh Ibnu Qudama di sini ini pembagian global. Ya, kalau dirinci di apa yang disebut oleh Ibnu Qudama bukan 4, semuanya ada 6. Semuanya ada berapa? Ada 6 orang perempuan. Iya. Baik. Kata Ibnu Qudama rahimahullah, awwalaha yang pertama. Nah. Yang pertama ini iddah perempuan hamil. Kata beliau, ulatul ahmali, perempuan yang hamil. Berapa iddahnya? Ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Iya. Iddah mereka sampai mereka melahirkan. Dan ini berdasarkan ayat ya yang kita bacakan tadi, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna, dan perempuan-perempuan yang hamil ya, waktu iddah mereka adalah apa? Sampai mereka meletakkan kandungannya, yaitu sampai hamil. Nah. Kata Ibnu Qudama, walau kana hamilan bitau amaini lam tanqadi iddatuha hatta tad'u tsaniya minhuma. Andai kata misalnya dia hamil anak kembar, maka iddahnya tidak selesai kecuali dengan apa? Dengan melahirkan dua-duanya. Lahir bayi yang kedua, nah baru selesai iddah itu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, bukan melahirkannya, tapi sampai dia meletakkan apa? Kandungannya, seluruh yang di perutnya dia letakkan. Ya kalau ada 5 di perutnya, ya keluar yang kelima, baru apa? Selesai iddahnya. Baik. Kemudian kata beliau, walhamlu alladhi tanqadhi bihil iddatu wa tasiru bihil amatu umma waladin ma yatabayyanu fihi khalqul insan. Nah, kemudian Ibnu Qudama terangkan di sini, hamil yang dengannya dianggap sebagai ummu walad untuk seorang budak. Iya. Ketentuan hamil yang dianggap sebagai iddah ya di sini. Kata beliau, al-hamal alladhi tanqadhi bihil iddah, hamil yang dengannya iddah itu selesai, wa tasiru bihi ummu walad, dan kalau budak dia menjadi ummu walad, adalah apa yang tampak penciptaan manusia di dalamnya. Iya. Jadi menurut Ibnu Qudama kalau dia belum tampak penciptaan manusia, maka itu tidak dihitung sebagai iddah perempuan yang hamil. Tidak dihitung sebagai iddah perempuan yang apa? Yang hamil. Andai kata misalnya perempuan hamil, iya, sudah hamil 2 bulan. Kemudian bulan ketiga keguguran. Anggaplah kita bahasakan melahirkan bulan ketiga. Ya. Apakah dia sudah dikatakan lepas iddah? Ya, kata Ibnu Qudama tidak, sebab ini kehamilan belum tanpa apa? Ya. Belum tanpa penciptaan manusia pada bayi yang dia lahirkan, sebab biasanya bulan tiga belum tampak. Nah. Baik. Demikian disebut oleh para ulama bahwa hamil itu paling cepatnya dia bisa melahirkan paling cepatnya 6 bulan. Paling cepatnya. Iya. Paling lamanya 4 tahun. Paling lamanya. Jadi kalau misalnya ada yang melahirkan sebelum 6 bulan, nah ini menunjukkan bahwa apa? Ada hal yang apa? Tidak benar dari kelahirannya. Jadi kalau misalnya baru nikah 5 bulan terus melahirkan istrinya normal, Ini menunjukkan bahwa dia sudah hamil sebelum nikah. Ya, jelas ya? Baik. Jadi paling banyaknya berapa? 6 bulan paling sedikitnya, paling minimalnya. Ya kalau misalnya dia belum seperti itu dan terlihat pada janin belum tampak penciptaan manusia, maka ini belum dihitung sebagai iddah. Belum dihitung sebagai iddah. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, asani yang kedua, allati tufi azwajuhunna, tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Ya, maka perempuan yang seperti ini dia menunggu 4 bulan 10 malam. Iya. 4 bulan 10 malam. Ashra di situ diartikan malam ya. So, kalau diartikan siang akan dibaca asyarah pakai tamar buta. Ya, tapi sama saja ya, dikatakan malam, siang, maknanya sama. Kalau malam berarti malam bersama siangnya. Katakan siang berarti siang bersama malamnya. Hanya kita ingin detailkan ya di dalam penerjemahan. Ya, jadi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah sudah didukhul atau belum didukhul? Ya, tinggal mati oleh suaminya maka iddahnya 4 bulan 10 malam. Wal imau ala nis min dalik, dan budak perempuan setengahnya. Wama qabla al-masir wama ba'dahu sawa, apa yang sebelum, kemudian Ibnu Qudamah tegaskan di sini ya, apa yang sebelum disentuh maupun setelah disentuh itu sama iddahnya. Maksudnya setelah duhul atau sebelum duhul iddahnya apa? Iddahnya sama. Baik, jadi ini selesai sudah ya, dua pembahasan iddah. Tiga pembahasan, iddah perempuan yang tinggal mati oleh suaminya, iddah budak perempuan yang tinggal mati oleh suaminya, dan cakupan umum iddah perempuan yang tinggal mati oleh suami sebelum dan setelah disentuh, misalnya setelah duhul. Nah, setelah itu yang ketiga, as-salith al-mutallaqatu min dawatil quru. Ya, iddah perempuan yang bisa haid, perempuan yang ditalak dari perempuan yang mempunyai quru, maksudnya masih mampu untuk apa? Haid. Maka iddahnya berapa? Ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru. Dia bertarabbus menunggu dirinya menjalani iddah 3 quru. Ya. Itu kalau perempuan bebas. Kalau budak berapa? Wa qurul ama haidatan. Adapun budak perempuan atau kalau dia budak maka qurunya 2. Ya, 2 kali haid. Dan di sini perhatikan ya, Ibnu Qudamah memakai bahasa quru. Ya, ini supaya tidak masuk di dalam silam pendapat. Ya, karena ada dua pendapat ya tentang quru. Ada yang mengatakan quru itu bermana suci at-tuhur, dan ada yang mengatakan quru bermana apa? Al-haid. Dan yang benarnya bahwa quru bermana haid. Ya, jadi salah satu quru dalam ayat dia menunggu 3 kali haid, bukan 3 kali suci. 3 kali haid. Kemudian yang keempat, allati ya'isna minal mahyid, perempuan yang sudah apa, putus asa dari haid. Iya. Dan ini masuk di dalamnya perempuan yang apa? Hah? Perempuan yang sudah tua. Iya. Demikian pula perempuan yang sudah diangkat rahimnya, karena sudah diangkat rahimnya, ya setelah rahimnya diangkat tidak, dia tidak apa? Tidak haid lagi. Ya. Baik. Fa iddatuhunna 3 ashhur. Maka iddah mereka berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahidna, demikian pula perempuan yang belum haid, yaitu anak kecil yang belum haid. Ya. Wal amatu shahran. Kalau misalnya budak dia belum haid atau tidak bisa haid lagi, maka budak ini 2 bulan ukurannya. Baik. Kemudian kata beliau, jadi ini 4 ya, 4 golongan dari apa namanya, perempuan yang menjalani masa iddah. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan pembahasan lain. Ya. 3 tempat yang padanya disyariatkan tarabbus, penungguan bersama iddah. Kata Ibnu Qudamah, wa yushra'u tarabbus man iddati 3 mawadhi'. disyariatkan tarabbus, penungguan bersama iddah pada tiga tempat. Iya. Ahaduha idar tafa'a haidul mar'ah la tadri ma rafa'ahu. Bainaha tarabbatu tis'ata ashhurin thumma ta'taddu iddatal a'isat. Iya. Yang pertama adalah perempuan yang haidnya terangkat. Dia tidak tahu apa yang mengangkatnya. Perempuan dia masih haid. Tapi tiba-tiba dia tidak haid-haid. Dia tidak tahu apa yang mengangkat haid tersebut. Ya, kalau dia tidak tahu, maka kata Ibnu Qudamah, dia menunggu 9 bulan. Kemudian dia menjalani iddah perempuan yang apa? Putus asa dari haid. Iddah perempuan yang putus asa dari haid berapa? 3 bulan. Berarti semuanya menunggu berapa? 1 tahun ya, 9 bulan kemudian 3 bulan berarti berapa? 1 tahun. Iya. Nah, ini menunggu 1 tahun ini berdasarkan ketentuan yang datang dan qada dari sejumlah sahabat, mereka memerintah untuk menunggu 1 tahun. Ya, disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan dari selainnya. Ya. Baik, tentang keputusan untuk menunggu berapa? 1 tahun. Nah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa in arafat ma rafa al-hayd, lam tazal fi iddatin hatta ya'ud al-hayd fa ta'tadd." Kalau misalnya dia tahu apa yang mengangkat haidnya, misalnya setelah itu dia tahu rupanya dia sakit atau rupanya karena dia sebab menyusui, ya. Dia tahu apa sebab yang mengangkat haidnya, maka dia tetap di masa iddah sampai haid itu kembali. Sampai haidnya apa? Sampai haidnya kembali. Ya. Jadi kalau haidnya kembali, fata taddu bihi, baru dia menjalani haidnya lagi. Jelas ya? Karena Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma, ya. Mereka tetap memberikan ketentuan iddah pada perempuan yang tidak haid karena menyusui anaknya. Karena menyusui anaknya. Iya. Baik. Tapi kalau dia sudah menunggu-nunggu, ya. Ternyata tidak sembuh juga. Bagaimana? Iya. Maka kalau dia sudah menunggu, anggaplah misalnya sudah lebih setahun dia menunggu, tidak tahu apa yang mengangkatnya, maka apa dia sudah menunggu tidak sembuh-sembuh juga, maka di sini dia sama hukumnya dengan perempuan yang sudah apa? Putus asa haid. Karena itu dia menjalani iddah berapa? 3 bulan saja. Ya. Tapi sebaiknya masa dia menunggu itu sampai berapa? Sampai 9 bulan. Setelah itu kalau dia misalnya enggak sembuh-sembuh, maka barulah dia menjalani 3 bulan. Baik. Sehingga akan lebih tepat dengan keadaan yang pertama. Selesai ya. Yang kedua, imra'atul mafqud alladhi fuqida fi mahlakah aw min baini ahlihi falam yu'lam khabaruhu. Berikutnya adalah perempuan ya, yang suaminya ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Ya. Apakah suaminya hilang di suatu kebinasaan? Misalnya dalam pertempuran hilang suaminya, pada sebuah musibah dia hilang, atau mimpi ini ahli atau hilang di tengah keluarganya, ya, tidak tahu kemana, tidak ada yang tahu beritanya. Baik, kalau ada istri yang suaminya begini keadaannya, berapa lama iddah istri seperti ini? Kata Ibnu Qudamah, tatarabbat arba'a sinin thumma ta'tad lil wafa. Dia menunggu 4 tahun. Ya. Setelah itu dia melakukan menjalani iddah untuk kewafatan. Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berapa lama? 4 bulan 10 malam. Jadi dia 4 tahun dulu, setelah itu dia menjalani iddah 4 bulan 10 malam. Nah, ini dari ketentuan yang sabit dari Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat. Iya. Mereka menentukan seperti itu. Baik. Dan sebagian ulama di dalam masalah ini ada yang berpendapat bahwa Tidak mesti sampai 4 tahun, tapi itu bisa dilihat dengan ijtihad hakim. Ya. Dilihat dengan apa? Ijtihad hakim. Dan sudah kita terangkan kemarin ya di pembahasan warisan bahwa hal yang seperti ini ya, karena memang masalahnya masalah qadha'iyah. Ya, dia bawa ke pengadilan. Dia terangkan masalahnya bahwa suaminya begini dan begini, maka pengadilan yang memeriksa. Kemudian di atas hukum itulah si pengadilan menjatuhkan hukum bahwa ini sudah dianggap meninggal atau tidak. Maka dari situ ya, setelah diputuskan oleh pengadilan, barulah si perempuan menjalani iddah 4 bulan 10 malam. Walaupun masa keputusan pengadilan lebih kurang dari 4 tahun. Ya, hanya saja kalau misalnya agak kabur, maka diambil ketentuan para sahabat di sini. Nah, ini ketentuan yang sudah menjadi standar di masa mereka. Baik, kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in fukida fi ghairi hadha kal musafir bit tijar wa nahwiha lam tankih hatta tayaqqana mautuhu hatta tayaqqana mautuhu. Apabila dia kehilangan suaminya karena dia perjalanan berdagang atau semisal itu, tidak boleh si perempuan menikah sampai dia yakin berita kematian suaminya. Jelas ya, sebab perjalanan perdagangan perjalanan yang sehat. Ya, apalagi di masa sekarang ini. Orang jalan sejauh manapun, ya gampang saja komunikasinya. Ya, bisa SMS, telepon, dan selainnya. Iya. Selesai sudah ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, as-salih idartabat al-mar'ah ba'dan kidai iddatiha lidhuhuri amaratil hamli lam tankih hatta tazular ribah. Apabila seorang perempuan ragu setelah iddahnya selesai, ini iddah sudah selesai ya, dia ragu karena tanpa tanda-tanda kehamilan, misalnya perutnya mengembung atau yang semisal dengan itu, ya lam tankih hatta tazular ribah, tidak boleh dia menikah sampai keraguannya itu hilang. Tidak boleh dia menikah sampai keraguannya apa? Hilang. Iya. Kata beliau, fa'in nakahat, kalau dia menikah, lam yasihkan nikah, maka nikahnya tidak menjadi syah. Tidak menjadi syah. Baik. Karena keraguan ini. Ini pendapat sebagian ulama ya. Tapi yang benarnya dalam masalah ini, kalau dia menikah, nikahnya syah. Iya. Sepanjang dia sudah lepas iddah. Iya. Kemudian, apa? Ada tanda-tanda yang kelihatannya membuat dia ragu dari lepas iddah. Maka ini keraguan saja. Yang meyakinkannya sekarang dia sudah apa? Lepas iddah. Ya kalau dia sudah lepas iddah, asalnya dia boleh menikah. Kapan dia nikah? Nikahnya syah. Hanya saja kalau setelah itu tampak dia hamil betulan misalnya, dan benar iddahnya itu keliru, nah, maka di sini nikah tersebut dipasakh. Jelas ya? Nikahnya dipasakh. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa inirtabat ba'da nikahiha lam yabtul nikahuha. Iya. Adapun kalau dia ragu setelah nikah, maka nikahnya tidak batal. Illa in alimat annaha nakahat wa hiya hamil. Kecuali kalau si perempuan ini mengetahui bahwa dia menikah itu dalam keadaan hamil. Baik. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia sudah lepas iddah, ya, dia belum ragu. Setelah itu nikah. Setelah nikah baru ragu. Nah, di keadaan yang seperti ini, nikahnya tetap syah. Jelas ya? Kecuali kalau sebelum dia nikah, ya, kecuali kalau dia mengetahui bahwa dia nikah dalam keadaan hamil, nah ini lain lagi masalahnya. Seperti itu tadi, setelah nikah misalnya, baru 4 bulan menikah, 5 bulan menikah, dia sudah melahirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia apa? Hamil sebelumnya, sebelum menikah. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka nikahnya dianggap nikah yang batil. Karena dia nikah di masa apa? Di masa iddah. Baik, selesai sudah 3 keadaan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini pembahasan yang ke-14, hukum pernikahan di masa iddah. Kata beliau, wa mata nakahatil mu'taddatu fanikahuha batilun wa yufarraku bainahuma. Kapan seorang yang di masa iddah menikah, maka nikahnya adalah batil. Kenapa? Nikahnya batil karena dalam Al-Quran Allah firman, wala ta'zimu uqadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian melakukan akad nikah sampai kitab tiba ke masanya. Maksudnya sampai lepas iddah. Jadi ini ayat nas bahwa nikah di masa iddah itu hukumnya tidak boleh. Siapa yang melakukannya, maka nikahnya adalah nikah apa? Nikah yang batil. Nikah yang batil. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan ketentuan seputar tafriq, pemisahan bila terjadi pernikahan pada masa iddah. Kata beliau, yufarraqu bainahuma, dipisahkan antara keduanya. Wa in furriqa bainahuma qabla ad-dukhul atammat iddatal awwal. Kalau misalnya sudah terjadi pernikahan, perempuan di masa iddah ini dinikahi, lalu dia diceraikan sebelum dukhul, maka di sini dia lanjutkan saja iddah suami yang pertama. Misalnya dia sudah iddah 2 bulan ya. Setelah itu dia nikah. Ya. Kemudian sebelum dukhul dia ditalak. Maka dia di sini ketika selesai ditalak, dia hanya menjalani iddah 1 bulan lagi untuk menyelesaikan iddah suami yang pertama. Nah, kemudian kata beliau, wa in kana ba'dad dukhul banat ala iddatil awal min hina dakhala biha tsani wa sta'nafa al iddah lil tsani. Iya. Kalau misalnya dia ditalak setelah dukhul, ya. Sudah dukhul kemudian ditalak, maka dia melanjutkan iddah yang pertama. Setelah itu, setelah selesai baru dia bikin iddah untuk apa? Iddah yang kedua. Ya, jadi misalnya dia sudah 2 bulan menjalani iddah, kemudian menikah. Setelah dukhul dia ditalak, maka dia jalani iddah sekali lagi dulu untuk suami yang pertama. Selesai 3 bulan lengkap semuanya, setelah itu baru dia iddah lagi 3 bulan, 3 kali haid untuk siapa? Suaminya yang kedua. Baik. Kemudian kata beliau, walahu nikahuha ba'da qida'i al-iddatain. Dan boleh dia nikahi perempuan itu kalau sudah lepas 2 iddahnya. Iddah pertama sudah lepas, iddahnya dia juga sudah lepas, baru boleh apa? Dinikahi. Nah, ini kalau memang dipandang dia boleh untuk menikahi. Tapi kalau al-hakim qadhi memberikan hukuman tidak boleh menikah karena orang ini telah berbuat pelanggaran menikahi perempuan di masa iddah, maka itu hak qadhi ya, boleh saja dijatuhkan hukuman itu. Rabbil wa in atat biwaladin min ahadihima inqadat bihi iddatuhu wa taddat lil akhar. Kalau dia mendatangkan ya seorang anak, misalnya setelah nikah itu lahir anak, maka apabila dia sudah melahirkan, iddah itu untuk salah seorang di antara mereka. Dan selanjutnya 3 kali haid untuk iddah suami yang lainnya. Siapa di antara 2 suami, yang pertama atau yang kedua? Hah? Jadi terangkan oleh Ibnu Qudamah karena memang dilihat keadaannya. Ya, kalau misalnya dia hamil setelah nikah, dia hamil misalnya 9 bulan melahirkan, nah ini berarti ini cenderung anak ini untuk siapa? Suami pertama atau kedua? Suami kedua. Jelas ya? Untuk suami kedua 9 bulan. Ya, maka setelah 9 bulan untuk suami kedua, dia dianggap selesai iddah untuk suami kedua, sisa untuk suami pertama dia jalani apa? Iddah lagi untuk suami pertama lebihnya. Tapi kalau ternyata anaknya 4 bulan sudah lahir, maka ini selesai iddah untuk suami yang mana? Suami yang pertama. Dan setelah itu dia iddah lagi untuk suami yang kedua. Ya, kemudian kata Ibnu Qudamah, wa im amkana ayyakuna minhuma uriyal faqa fa ulhiqa biman alhaquhu minhuma. Kalau memungkinkan misalnya salah satunya ini mungkin suami pertama, mungkin suami kedua, bingung, maka diberikan saja kepada orang-orang yang ahli kiafah. Ahli kiafah ini dia dengan melihat tanda anak, jejaknya, kakinya, telapak tangannya, dia tahu ini anak mirip siapa. Ini anak ikut siapa. Itu kiafah namanya. Jadi ini bentuk dari keahliannya. Akan datang nanti mungkin pembahasannya di bab li'an. Jadi boleh seperti itu ya. Dilihat. Jadi siapa yang ahli kiafah ini, dia tentukan, maka diikutkan di situ. Kalau sekarang lebih mudah lagi. Ada periksa DNA, ada periksa tentang masalah golongan darah dan seterusnya. Dari situ bisa diketahui ini anak ikut siapa. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa qadat bihi iddatuha minhu wa taddat lil akhar. Jadi siapa yang dipastikan dari situ, maka iddahnya lepas. Kalau dikatakan ini untuk suami pertama, lepas sudah. Untuk suami pertama, nanti dia iddah untuk suami yang kedua setelahnya. Kalau dikatakan sebaliknya, maka sebaliknya. hamilnya lepas untuk suami kedua, tapi nanti dia jalani iddah untuk suami pertama. Baik, selesai sudah ya. Ya, kita lanjutkan nanti sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.